Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para hadirin, para hadirat, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu nikmat surga yang sering Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu hurul ain, tentang para bidadari, ya. Nah, kita tahu bahwasanya surga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih, bahwasanya surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, huffatin naru bisyahwat, dan neraka diliputi dengan perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu. Maka jika seorang ingin masuk surga, tentu dia harus melewati perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsunya, ya. Dia harus menahan hawa nafsunya. Dia berusaha untuk mencucikan jiwanya, ya. Oleh karena Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya, maka sungguhnya surga untuknya. Oleh karenanya di dunia ini banyak hal-hal yang menyenangkan yang harus kita tinggalkan, seperti minum khamar, seperti lelaki memakai pakaian sutra, kemudian misalnya orang yang punya uang menggunakan piring dari emas dan perak, bejana. Ini semua dilarang oleh syariat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Orang siapa yang minum khamar di dunia, dia tidak akan minum khamar di akhirat. Wa man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa di dunia lelaki pakai kain sutra, maka dia tidak akan pakai di akhirat. Wa man syariba fi aniyati dhahabi wal fiddah, barang siapa yang minum atau makan dari bejana, piring atau gelas, ya, yang terbuat dari emas dan perak, maka dia tidak akan minum atau makan menggunakan bejana dan bejana tersebut di akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, libasu ahlil jannah wa syarabu ahlil jannah wa aniyatu ahlil jannah. Sungguhnya itu semua, kain sutra adalah pakaiannya penghuni surga, khamar adalah minumnya penghuni surga, dan bejana emas dan perak adalah bejananya para penghuni surga. Oleh karenanya pada perkara pembahasan kali ini kita membahas tentang sifat-sifat bidadari, dan saya rasa ini di antara hal yang membantu para lelaki untuk bisa menundukkan pandangan mereka di zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini. Ya, kita menundukkan pandangan kita dengan berharap agar meraih bidadari di akhirat, dan jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita, melampiaskan syahwat kita, yang dikhawatirkan dengan demikian kita bisa terhalangi dari bidadari, ya. Kita tahu fitnah terbesar bagi lelaki adalah fitnah wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling besar bagi lelaki seperti fitnah wanita, ya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kepada dunia dan takutlah kepada wanita. Ya, dunia membuat orang lalai, orang tergiur dengan dunia, terlebih lagi wanita secara khusus. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, waspadalah terhadap dunia, kemudian waspadalah terhadap wanita. Fa'inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Oleh karena syaitan tahu, ya, bahwasanya wanita adalah senjata paling ampuh untuk menjauhkan lelaki dari iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata auratun." Sungguhnya wanita itu aurat. Fa idza kharajat istashrafa syaitan. Jika wanita keluar, maka syaitan mengintainya. Ya, istashrafa itu seperti syaitan mengintainya. Buat apa? Untuk menjadikan wanita tersebut sebagai sarana untuk menggoda para lelaki. Sarana untuk menggoda para lelaki. Dan kita lihat kenyataan, ya, sekarang di mana-mana yang ditampilkan wanita. Iklan apa saja wanita. Mau iklan HP gambarnya wanita, iklan odol gambarnya wanita, iklan mobil gambarnya wanita, iklan apapun, karena syaitan tahu bahwasanya wanita adalah senjata yang paling mudah untuk dimanfaatkan, ya, ditunggangi untuk menjerumuskan para lelaki. Karenanya di antara hal yang mungkin membantu kita untuk menguatkan diri kita menundukkan pandangan, kita ingat nikmat-nikmat di surga, janji-janji Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat bidadari, ya. Semoga dengan pandangan yang kita tundukkan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada hati kita dan Allah menganugerahkan kepada kita bidadari-bidadari surga. Baik, jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah khusus tentang nikmat bidadari. Sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu berbagai macam model kenikmatan, tapi kali ini khusus tentang bidadari. Tentu kita tahu nikmat surga banyak, ya. Nikmat surga banyak dan bervariasi. Tetapi di antara sekian nikmat tersebut adalah, di antara nikmat terindah adalah bidadari. Kenapa bisa demikian para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tahu nikmat surga ada kemiripan dengan di dunia dari sisi nama, dari sisi model, meskipun secara hakikat berbeda, ya. Oleh karenanya sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan lalu, ada sungai di dunia, ada sungai di surga, ada pohon di dunia, ada pohon di surga, ada buah di dunia, ada buah di surga, ada burung di dunia, ada burung di surga, ada istana di dunia, ada istana di surga. Dan demikian, ya, nikmatnya sejenis. Makanya ketika Allah berbicara tentang nikmat memandang wajah Allah, Allah menamakan nikmat tersebut dengan ziyadah, tambahan. Kata sebagian ulama, karena nikmat tersebut, sebagian penjelasan Ibnu Qayyim dalam Hadil Arwah, bahwasanya nikmat tersebut tidak semisal, sejenis dengan nikmat-nikmat yang pernah mereka rasakan di dunia, ya. Sehingga Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang berbuat ihsan, mereka mendapatkan surga dan tambahan. Ziyadah maksudnya memandang wajah Allah. Ini nikmat yang lain, tidak seperti yang mereka pernah dapatkan di dunia. Adapun nikmat-nikmat yang lain rata-rata seperti di dunia, ya. Tadi makanya pakaian, ada pakaian sutra, minuman ada khamar, kemudian bejana-bejana emas dan perak, ya. Sama seperti di dunia. Di antaranya nikmat yang semisal dengan nikmat ini, nikmat wanita. Nikmat wanita. Tentu cita-cita seorang laki adalah memiliki seorang istri atau seorang pasangan hidup yang sangat cantik jelita, yang tidak perlu buat dia melirik kepada yang lainnya, kemudian memiliki akhlak yang sangat mulia, yang sangat patuh, yang sangat nurut, selalu kalau ngomong menyenangkan hati. Tapi itu mustahil di dunia. Itu mustahil di dunia. Oleh karenanya para ulama mengatakan, kenapa Allah menciptakan kenikmatan di dunia terkontaminasi dengan kekurangan. Tidak ada kenikmatan di dunia yang sempurna. Semua terkontaminasi dengan kekurangan. Mau apa saja, ya. Mau makan durian harus ada durinya di luar. Kalau udah makan harus berhenti ada kolesterolnya, ya. Macam-macam, ya. Di antaranya wanita. Wanita tentu adalah kebahagiaan. Bahkan Nabi SAW mengatakan inna dunya mata, sungguhnya dunia itulah perhiasan atau kenikmatan. Wa khairu mata dunya al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Itu pun tidak sempurna. Ketika Allah membuat nikmat-nikmat di dunia tidak sempurna agar manusia tidak rukun. Rukun maksudnya tidak condong kepada dunia. Dia tahu bahwa ini hanya sementara. Kenikmatan yang terkontaminasi dengan kesedihan, dengan kekurangan, dengan kekhawatiran, ya, dengan kekurangan, ya, sehingga dia selalu hatinya rindu kepada kenikmatan yang sempurna, yang abadi. Dan kita sudah merasakan berbagai macam kenikmatan. Makanan, kenikmatan minuman, kenikmatan kendaraan, kenikmatan berjalan-jalan, kenikmatan panorama indah. Di antaranya kenikmatan wanita. Kita semua alhamdulillah banyak yang sudah merasakan bagaimana kenikmatan wanita yang soleha, yang taat. Tetapi bagaimanapun tidak ada yang sempurna. Bagaimana tidak ada yang sempurna. Sehingga hati selalu rindu untuk mendapatkan sosok yang sempurna, dan itu tidak mungkin di dunia meraih kesempurnaan kecuali di surga kelak. Ya. Sebagaimana di dunia adalah apa namanya kenikmatan di antaranya yang diimpikan oleh laki adalah nikmat wanita, maka demikian juga di akhirat, ya, di antara kenikmatan yang diimpikan adalah kenikmatan wanita yang sangat cantik jelita dan sangat soleha, ya, yang sangat soleha. Dan Allah menyebutkan nikmat ini secara khusus, ya. Allah sebutkan nikmat tersebut secara khusus, ya. Allah sebutkan nikmat ini secara khusus. subhanahu wa ta'ala, inna kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penghuni surga ini ashabal jannatil yauma, sungguhnya penghuni surga pada hari itu, yaitu ketika di surga, al yauma yaitu ketika di surga, ketika di surga, fi syughulin faqihun, dalam kesibukan, dalam kesibukan, hum wa azwajuhum, bersenang-senang dalam kesibukan, hum wa azwajum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un, mereka bersama istri-istri mereka, ya, di bawah naungan-naungan, ya, yang rindang, 'alal ara'iki, di atas dipan-dipan yang dihiasi, muttaki'un, bertelekan di atas dipan-dipan. Kalau kita kembali kepada tafsir para salaf tentang kesibukan, apa yang dimaksud dengan kesibukan penghuni surga, mereka rata-rata menafsirkan dengan iftidad al-abkar, yaitu bahasa kasarnya itu menggauli gadis-gadis, ya, menggauli gadis-gadis, ya. Karena kita tahu semua wanita surga memiliki sifat senantiasa gadis. Nanti akan kita jelaskan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikmat ini secara khusus, ya, karena kita tahu memang banyak kenikmatan, tapi di antara kenikmatan yang dirindukan baik laki maupun wanita adalah nikmat berhubungan biologis, ya. Di antaranya Allah siapkan bidadari-bidadari di surga, ya. Oleh karenanya Allah menyiapkan kenikmatan tersebut bagi penghuni surga. Di antaranya Allah siapkan bagi mereka bidadari yang banyak, banyak bidadari. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna lil mu'min fil jannah la khaymatan min lu'atin wahidatin mujawwafat, ya, tuluha sittuna milan lil mu'min fiha ahluna wa huwa yatufu alaihim fala yara ba'duhum ba'da. Oh, kamu kala Nabi SAW. Artinya, Allah siapkan bagi mereka bidadari yang banyak. Sungguhnya seorang mukmin di surga memiliki khaimah. Jadi di surga ada khaimah, ada istana, ada rumah. Ya, tetapi khaimah tersebut bukan khaimah seperti di dunia, terbuat dari kulit, tapi atau dari terpal kalau khaimah kemurahan. Tapi min lu'lu'atin wahidatin, terbuat dari mutiara. Ya, khaimah tersebut dari mutiara raksasa. Ya, mutiara. Raksasa. Mujawwafatin, ya, mujawwafatin maksudnya berongga. Wallah alam bagaimana? Tuluha situna milan, yang panjang daripada kemah tersebut 60 mil. Lil mu'min fiha ahlun, di dalam kemah tersebut ada bidadari-bidadari, ada keluarga-keluarganya, ya. Wa huwa yatufu alaihim, dan dia mendatangi mereka satu persatu, fala yara ba'dhum ba'dhan. Tapi kemah tersebut yang terbuat dari mutiara tersebut didesain oleh Allah Subhanahu wa taala yang luas, sehingga ketika dia mendatangi salah satu bidadarinya, maka yang lain tidak melihat. Kemudian dia datangi yang lain juga tidak melihat. Jadi Allah menyiapkan kenikmatan ini dengan menyiapkan banyak bidadari dengan kemah yang spesial yang Allah berikan bagi mereka. Kemudian di antaranya dalam rangka menyiapkan nikmat ini, penghuni surga diberi kekuatan untuk berhubungan biologis ya. Nabi SAW mengatakan bahwasanya in yu'ta al-mu'min fil jannah quwwatu kadza wa kadza min al-jima'. Seorang lelaki penghuni surga diberikan kekuatan sekian-sekian dari kekuatan berhubungan biologis ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, yu'ta quwwat mi'ati rajul. Kata Nabi SAW, yu'ta quwwat mi'ati rajul. Ya, lelaki diberikan kekuatan 100 lelaki di dunia. Bahkan sebagian ulama mengatakan maksudnya 100 lelaki di dunia lelaki terkuat, terkuat di dunia. Ya, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menjalankan kenikmatan tersebut dengan bidadari-bidadari yang Allah siapkan. Ini tentang nikmat bidadari. Allah sebutkan secara khusus dan Allah siapkan nikmat tersebut untuk dinikmati oleh para penghuni surga. Tapi kita bicara tentang sifat bidadari. Kita akan bahas pertama adalah ada namanya sifat-sifat umum. Kemudian sifat-sifat khusus. Nanti akan setelah ini baru kita jelaskan sifat-sifat khusus dari atas sifat akhlak. Kemudian sifat fisik. Tapi bidadari memiliki sifat-sifat umum yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama kecantikannya tidak terbayangkan. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, hadis ma'ruf, a'dattu li'ibadi ma la aynin ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, aku siapkan bagi hamba-hambaku kenikmatan yang tidak terlihat oleh mata, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terbetik dalam hati. Di antara hal yang menunjukkan akan hal ini, ya, seperti sabda Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Lau anna imra'atan min ahlil jannah atau min nisa'i ahlil jannah tatala'at ala ahli dunia lamala'at la adha'at ma bainahuma." Wala mala'at ma bainahuma rihan. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi SAW, seandainya ada seorang wanita surga nongol di dunia, wanita surga nongol di dunia, la adha'at ma bainahum, maka akan menerangi antara langit dan bumi. Terang. Bukan cuma terang. Wala mala'at ma bainahuma riha. Kemudian juga apa? Semerbak. Ya. Artinya apa? Kalau seandainya misalnya Jakarta lampu mati gampangannya, kemudian bidadari tersebut nongol, maka akan terang benderang. Ya, akan terang benderang. Kemudian bukan cuma terang benderang, bahkan semerbak wangi ya dari bumi sampai langit semuanya gara-gara satu bidadari yang nongol. Ini membuat kita sulit untuk membayangkan bagaimana indahnya bidadari tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala nasifu ala ra'siha," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khimar yang ada di kepalanya, kerudung yang ada di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan seisinya. Ya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru kerudungnya, belum bicara tentang fisik bidadari tersebut. Kerudung yang dia pakai, tentu tubuhnya lebih indah daripada kerudungnya. Nah, kerudung yang dia pakai, kata Nabi SAW, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di sini tahu bahwasanya bidadari tersebut sulit untuk kita bayangkan. Ya. Ya. Karena saya sering sampaikan bahwasanya otak kita tidak bisa membayangkan kecuali yang pernah ditangkap oleh panca indera. Saya sering sampaikan bagaimana kalau kita disuruh bayangkan tentang tampannya Nabi Yusuf, kita tidak mampu. Ya, tampan yang luar biasa yang kata Nabi SAW, laqad u'tiya syatrul jamal. Yusuf AS telah diberikan setengah ketampanan. Yang para ibu-ibu ketika melihat Nabi Yusuf, mereka motong-motong tangan mereka tanpa sadar. Qata'na aydiyahunna. Mereka potong tangan mereka. Saking tampannya Nabi Yusuf sehingga mereka histeris, tidak sadar tentang apa yang mereka lakukan. Nah, bagaimana tampannya Nabi Yusuf? Tidak mampu. Kita hanya bisa membayangkan lelaki tertampan. Sama ketika kita disuruh menghayalkan tentang wanita tercantik, kita enggak mampu. Kita hanya bisa mau menghayalkan wanita tercantik yang pernah kita lihat. Itu saja. Selain itu enggak mampu. Enggak mampu. Enggak mampu. Oleh karenanya, inilah sifat-sifat umum bidadari di luar daripada khayalan, di luar daripada imajinasi seseorang. Ya, imajinasi seseorang. Baik, setelah ini kita akan menjelaskan tentang sifat-sifat khusus bidadari. Tapi sifat-sifat bidadari, pertama sifat akhlak. Allah Subhanahu Wa Taala, tentu harapan seorang laki bukan hanya sekedar kecantikan, tapi yang paling penting akhlak. Kata orang, namanya wanita, ya, kecantikannya cuma mungkin diperlukan 30%, sisanya 70% akhlak. Ya. Maka saya sampaikan kepada ibu-ibu yang alhamdulillah memiliki kecantikan, maka hiasi kecantikan anti dengan akhlak yang indah. Ya. Karena akhlak itu sangat menjadikan seorang wanita semakin cantik. Ya, dengan akhlak, tutur kata yang mulia, menunjukkan penghormatan kepada suami, ketaatan kepada suami, ya. Dan yang lainnya. Ya. Tapi di antara sifat-sifat atau akhlak bidadari yang Allah sebutkan, ya, di antaranya menundukkan pandangan. Ini dalam beberapa ayat Allah sebutkan, fihinna qasiratut tarf. Ya, para bidadari menundukkan pandangan. Mereka tidak melihat kecuali kepada suami mereka. Jadi ini sifat yang mulia. Karena mereka tidak pernah membanding-bandingkan suaminya dengan lelaki lain. Bahkan mereka tidak pernah melihat lelaki lain. Bayangkan ada seorang wanita, dia tidak pernah melihat kecuali suaminya. Jadi suaminya menjadi lelaki tertampan di dunia. Nah, ini tidak pernah lelaki-lelaki lain. Yang dia fokus adalah suaminya. Ya. Maka berbeda dari mereka menundukkan pandangan hanya untuk melihat suaminya. Cinta mereka Allah ciptakan sedemikian rupa hanya kepada suaminya. Ya, cinta mereka hanya terfokus kepada suami mereka. Oleh karenanya Allah mengatakan dalam selanjutnya dari ayat ini, qasiratu tarf lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Mereka tidak pernah, para bidadari, tidak pernah disentuh disentuh sebelumnya oleh manusia dan jin. Jadi ini menekankan di antara sebab kenapa mereka menundukkan pandangan hanya kepada suami, ya. Menundukkan pandangan hanya kepada suami. Kenapa? Karena cinta mereka fokus. Mereka fokus cinta kepada suami. Kenapa fokus cinta kepada suami? Karena mereka tidak pernah lihat laki-laki, tidak pernah kenal laki-laki, tidak pernah disentuh oleh laki-laki lain. Bahkan laki-laki manusia jin tidak pernah menyentuh mereka. Oleh karena kenapa Nabi SAW di antara hikmah menyuruh untuk menikah dengan gadis, ya, ya. Ketika Nabi berkata kepada Jabir bin Abdullah, "Hala tazawwajta bikran?" Kenapa kau tidak menikah dengan gadis, ya? Di antara hikmahnya karena gadis cintanya fokus, dia tidak pernah kenal laki-laki lain. Beda kalau mungkin istri sudah pernah menikah 5 kali, agak repot juga, ya. Banyak kenangan-kenangan nostalgia tentang suami pertamanya, suami keduanya, suami ketiganya, suami keempatnya, suami kelimanya, antum suami keenam, ya. Bisa jadi terjadi studi banding antara suami-suami yang lalu dengan antum. Tapi kalau dia seorang wanita yang gadis yang tidak pernah, apalagi gadis pingitan, ya, tidak pernah lihat laki-laki, maka ini kecintaannya semakin fokus karena dia tidak ada perbandingan. Dia hanya tahu suaminya. Dan ini di antara akhlak bidadari surga, mereka tidak melihat kecuali hanya suaminya. Ya. Tidak melihat suaminya. Ini Qasiratul Tarf Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyahnya menyebutkan dua pendapat. Pendapat pertama ini, dan ini yang lebih kuat, bahwasanya maksudnya Qasiratul Atrafihinna, mereka yang menundukkan pandangan mereka. Tafsiran kedua, Qasiratul Tarf ay Qasiratul Atrafi Azwajihinna, itu mereka menundukkan pandangan suami mereka. Ya, suami mereka kalau lihat mereka sudah puas saking cantiknya mereka, sehingga suami menundukkan pandangan, tidak melirik yang lain karena saking cantik bidadari di depannya. Tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pendapat ini yang lebih kuat, bahwasanya para bidadari yang menundukkan pandangannya dan mengisyaratkan, melazimkan bahwasanya sang suami juga menundukkan pandangan karena saking cantiknya bidadari-bidadari tersebut. Kemudian di antara sifat-sifat yang Allah sebutkan, bersih dari segala akhlak buruk. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, walahum fiha azwajun mutahhara wahum fiha khalidun, bagi mereka istri-istri, itu bidadari diantaranya, yang disucikan. Di antara makna disucikan di sini adalah disucikan dari akhlak buruk. Dari akhlak yang buruk. Jadi para bidadari di surga tidak ada yang ngomel-ngomel, nggak ada yang dongkol, tidak ada yang tajamkan pandangan kepada suaminya, nggak ada yang ngambek, nggak ada bidadari ngambek, nggak ada. Semua akhlak semuanya baik. Semua akhlak buruk yang kita bayangkan bagi wanita di dunia semuanya tidak ada di wanita surga, nggak ada. Bidadari semuanya. Walahum fiha azwajun mutahhara, istri-istri yang disucikan, akhlak mereka disucikan, hati yang bersih, semuanya isinya dengan kecintaan, isinya dengan kerinduan, bertutur kata yang halus yang menyenangkan, tidak ada nyinggung, tidak ada ngambek, tidak ada macam, semuanya hilang, semua penyakit-penyakit perempuan hilang, tidak ada pada bidadari. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, fihinna khairatun hisan. Di antara di bidadari tersebut ada khairat. Itu wanita-wanita yang baik-baik. Yang baik-baik, kalau hisan yang cantik-cantik. Khairat baik-baik maksudnya akhlaknya mulia. Akhlaknya mulia. Ini secara umum sifat bidadari memiliki akhlak yang mulia, ya. Kemudian di antara akhlak bidadari, setia menanti kepulangan suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurun maqsuratun fil khiyam, dalam surat Ar-Rahman. Itu artinya bidadari-bidadari yang tertahan dalam kemah-kemah. Dalam kemah-kemah, ya. Artinya apa? Artinya suaminya ketika datang ke kemah pasti ada bidadari tersebut. Bidadari tersebut nunggu, sabar nunggu. Ya, kenapa bisa sabar? Ya begitu Allah ciptakan mereka. Tidak keluyuran ke sana ke sini, tidak keluyuran ke sana ke sini. Tentu beda dengan wanita dunia. Wanita dunia tidak selalu setia ada di rumah. Ya, kadang seorang laki datang, ternyata dia lagi ke mall kek, atau dia lagi nonggo lagi sama tetangganya, atau dia lagi main ke rumah orang tuanya, ya, sehingga tidak siap selalu di rumah. Adapun bidadari dari surga, hurun maqsuratun fil khiyam, senantiasa menanti suaminya yang ada di surga. Ini sekilas tentang sifat-sifat akhlak bidadari. Tapi kita lanjutkan tentang sifat-sifat fisik bidadari. Di antaranya bidadari diciptakan langsung dewasa. Allah Subhanahu wa taala, inna ansha'na hunna insha'a, kami ciptakan mereka langsung. Jadi bidadari bukan seperti manusia. Kalau perempuan di dunia kecil dulu, ingusan dulu, meler dulu, ngompol dulu, enggak. Mereka langsung dewasa. Langsung dewasa, langsung dewasa, langsung siap untuk melayani suami mereka. Kemudian di antaranya sifat fisik mereka adalah selalu gadis, ya, atau bahasa kita perawan, ya, selalu gadis. Kata Allah Subhanahu wa taala, waja'alnahunna nasya'nahunna insya'a faja'alnahunna abakaran. Ya. Kami jadikan mereka, ya, selalu gadis. Makanya tadi disebutkan di antara kesibukan para penghuni surga tadi, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sungguhnya penghuni surga dalam kesibukan. Kesibukan di antaranya iftidadul abkar. Kalau bahasa saya enggak tahu bahasa halusnya, tapi intinya memecahkan kegadisan bidadari. Tapi begitu dipecahkan kegadisannya, kembali lagi. Karena itu sifat yang selalu melazimi sang wanita. Sifat yang selalu melazimi sang wanita selalu gadis, ya. Kemudian uruban atraba, yaitu selalu gadis, ya. Kemudian umurnya sebaya, ya. Itu sekitar, ya, kita sudah jelaskan sekitar berapa? 33 tahun. Di antara sifat bidadari. Kemudian di antara sifat fisik bidadari, yaitu berkulit putih. Berkulit putih, ya. Semua, kalau wanita masuk surga, semuanya akan menjadi putih. Semuanya akan menjadi putih, ya. Yang kulitnya sekarang coklat, yang kulit sekarang sawo langsat, yang kulitnya sekarang kuning bosok, yang kulitnya sekarang hitam legam, semua jadi putih, ya. Kalau bidadari jadi putih, apalagi wanita penghuni surga. Berkulit putih di antara dalilnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ka'annahunna al-yaqutu wal marjan. Ka'annahunna al-yaqutu wal marjan. Seakan-akan mereka adalah al-yakut, permata, al-marjan, mutiara. Mutiara fi bayadhiha, yaitu dari kena putihnya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa hurun ain Ka'amthalil lu'il maknun. Bidadari yang putih seperti bidadari seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Jadi putihnya bidadari tidak terkontaminasi dengan apapun. Beda dengan putih wanita di dunia, terkadang tercampur dengan mungkin tai lalat kayak, atau coklat kayak, atau kemerah-merahan. Adapun putih bidadari maka benar-benar bersih. Seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkang, kalau dibuka maka putihnya benar-benar bersih, tidak tercampur dengan yang lain. Itulah putihnya bidadari ya. Jangankan bidadari, sedangkan pembantu saja Allah sebutkan mereka putih ya. Wa yatufu 'alaihim bildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Ya. Wa yatufu 'alaihim gilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Allah sebutkan berputar di sekitar mereka pembantu-pembantu, anak-anak kecil seperti mutiara yang tersimpan. Kalau pembantu saja dalam kondisi sangat putih, bagaimana lagi dengan bidadari, bagaimana lagi dengan penghuni surga? Saking putihnya, ya. Putihnya, betisnya terlihat di balik 70 gaun. Kata Nabi SAW, yura bayadu saqaiha min warai sab'ina hulla. Terlihat putih betisnya, kedua betis bidadari di balik 70 gaun, di balik 70 gaun ya. Kalau bidadari antum, kalau antum masuk surga, mudah-mudahan kita semua masuk surga, ketemu dengan bidadari, ternyata bidadarinya pakai 70 gaun, bukan cuma satu gaun, 70 gaun. Satu lapis, dua lapis, tiga lapis, empat lapis, sampai lapis 70, tapi sudah pakai lapis 70, tetap putihnya betisnya terlihat. Saking putihnya betis bidadari ya. Kalau di dunia tentu, kalau di dunia bertutup satu lapis sudah selesai, enggak kelihatan ya. Ini 70 lapis terlihat, dan ini di antara keajaiban bidadari. Kemudian di antara sifat fisik bidadari yaitu tubuhnya bening. Allah Subhanahu wa taala ka'annahunna al-yakut. Al-yakut tadi seakan-akan bidadari adalah al-yakut. Al-yakut tadi disebut apa? Permata ya. Permata bening. Fi sofa'il yakut, kata para ahli tafsir sahabat, fi sofa'il yakut, beningnya seperti beningnya permata. Kita ambil permata bening, tembus pandang. Ya, tembus pandang. Oleh karena dalam hadis kata Nabi SAW, kabiduha mir'atuhu. Kata Nabi SAW, hati sang bidadari cermin bagi suaminya. Jadi kalau misalnya sang suami berhadapan dengan istrinya bidadari, maka wajahnya kelihatan dalam hatinya. Kalau ditanya, di mana kamu sedang di hatimu? Yang benar-benar ada di hatinya. Jadi bukan benar-benar ada, karena saking beningnya sehingga kabiduha mir'atuhu, sampai-sampai hatinya merupakan cermin bagi suaminya. Saking beningnya Nabi SAW juga bersabda, yura mukhu saqaiha min wara'il lahmi min al-hasan. Kata Nabi SAW, terlihat sum-sum betisnya di balik dagingnya karena saking cantik, karena saking indahnya. Ini yang buat kita semakin yakin bahwasanya bidadari tidak bisa kita bayangkan. Tidak bisa kita bayangkan saking putihnya, saking bening, tapi bercampur antara putih dengan bening, bagaimana wallah alam bisaf. Sudah kita kemarin jelaskan, Allah menjelaskan tentang cangkir-cangkir di surga, qawarir min fiddah. ada cangkir-cangkir gelas tapi gelasnya terbuat daripada perak. Ini susah. Perak itu sifatnya putih tapi dia tidak bening. Ternyata ini putih dan bening. Allah sebutkan ada pada cangkir yang menggabungkan antara putih dan bening. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya, qawarir gelas kaca tapi dari perak. Kata para ulama bercampur antara perak itu putihnya, bening dari kacanya. Ya sama, sekarang bidadari kita bicara sifat bidadari putih. Tapi dia putih dan juga sekaligus bening. Saking beningnya terlihat hatinya, saking beningnya terlihat sum-sum betisnya. Ya. Tetapi Nabi menjelaskan setelahnya, saking indahnya, minal husni, karena saking indahnya, bukan karena mengerikan. Kalau kita bayangkan manusia, ya gendruwo kali kelihatan sum-sumnya, mengerikan. Tapi kita bicara tentang bidadari, maka saking indahnya, maka bidadari memiliki sifat sifat demikian. Ya. Kemudian di antaranya, dadanya tegak dan tidak menjulur ke bawah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kawaiba atroba. Kawaib ini kalau kita mau bayangkan seperti ka'ab, seperti mata kaki. Mata kaki kira-kira demikian, kira-kira demikian, yaitu tidak menjulur ke bawah, tidak naik ke atas, tapi tegak, yaitu buah dadanya atau dadanya sang bidadari. Allah sebutkan wakawa iba diantara sifatnya. Kemudian diantara sifatnya adalah sangat harum. Ya. Tadi hadis sudah kita sebutkan, ya, lamalaat walamalaat ma bainahuma riha, yaitu harumnya bidadari meliputi antara langit dan bumi. Saking harumnya sendiri ya, harumnya apa namanya. Dan itu mungkin, kita gak usah bicara tentang bidadari. Nabi SAW sangat harum. Keringatnya lebih harum daripada parfum. Sampai para sahabat mengambil keringat Nabi SAW. Kenapa? Bahkan mereka campurkan dengan minyak wangi. Karena keringat Nabi SAW semerbak, harum. Ya, itu di dunia. Apalagi kalau di akhirat. Di akhirat Allah bikin bidadari mau harum kayak apa, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Ibn Abbas berkata, Inna rajula, kata Ibn Abbas, min ahli jannah la yu'aniku al-hawra sab'ina sana la yamalluha wala tamalluhu. Kata Nabi SAW, kata Ibn Abbas, sungguhnya seorang laki di surga akan memeluk bidadari di surga 70 tahun. Dia peluk bidadari 70 tahun. Bukan satu hari, 70 tahun. La yamalluha wala tamalluhu. Dia tidak bosan dengan pelukan tersebut. Dan bidadari juga tidak bosan dengan pelukan. Sama-sama harum. Kita di dunia enggak mungkin kita meluk orang. Mau pakai parfum seluruhnya, semprotin parfum, suruh minum parfum. Kemudian kita peluk, paling sehari sudah berubah bau. Paling sudah mulai bau, mulai apalagi dua hari, apalagi tiga hari. Ini 70 tahun seorang laki meluk bidadari di surga, dia tidak pernah bosan. Kenapa? Karena harumnya bidadari tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir mungkin kita sampaikan, bidadari bermodel-model, ya, tidak sama, maksudnya mukanya tidak satu gitu, ya, macam-macam Allah kasih bermodel-model bidadari. Oleh karena dalam hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kada maghaydhan wa huwa yaqdiru ala an yunaffidhahu da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala da'allahu yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu min ayil huri sya'a. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa meredam amarah, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Dia mampu, dia mau marah, dia mau ngamuk, bisa. Tapi dia redam karena Allah Subhanahu Wa Taala. Da'ahu Allahu yawmal qiyamah, Allah akan panggil dia pada hari kiamat. Hatta yukhayyirahu, sampai Allah suruh dia pilih. Min ayil huri sya'a, pilih bidadari mana yang dia sukai. Berarti bidadari bermodel-model, dia tinggal pilih mana yang dia dia sukai. Ya. Ini sebagian kecil dari sifat-sifat bidadari. Ya. Tentu ini cuma penggambaran sekilas, tentu mereka lebih anggun, lebih indah, lebih cantik. Dan para ulama mengatakan bahwasanya wanita dunia, kalau mereka saleh dan masuk surga, maka mereka lebih afdal daripada bidadari. Maka saya katakan sifat-sifat ini semua, yang sangat harum, dadanya tegak dan tidak menjulur ke bawah, tubuhnya bening berkulit putih, selalu gadis, maka ini juga berlaku bagi wanita dunia kalau mereka masuk surga, bahkan mereka lebih afdal daripada bidadari. Mereka menjadi ratu bidadari, ya. Tapi kalau ternyata mereka membangkang di dunia, ya, tidak taat kepada suami, maka mereka tidak akan jadi bidadari. Masuk neraka jahanam. Makanya disebut dalam hadis, ketika ada seorang wanita yang mengganggu suaminya, maka bidadari surga berkata, "La tu'dhihi qatalakillah, jangan kau ganggu suami kami." Ya. Ya, suami kami itu hanyalah tamu di sisimu. Yushiku an yufariqaki ilaina. Sebentar lagi dia akan meninggalkan engkau wahai wanita dunia menuju kami di surga. Bayangkan, jadi kalau ada wanita dunia yang bikin masalah sama suaminya, suaminya orang soleh, maka istri-istrinya dari bidadari protes, ya. Ya. La tu'zih, jangan ganggu suami kami. Oleh karenanya seorang wanita berusaha agar masuk surga dan menjadi bidadari, bahkan lebih hebat daripada para bidadari, ya. Di akhir pembahasan kita, saya sampaikan pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Terutama kita bagi para lelaki untuk benar-benar berusaha menundukkan pandangan, bersabar dengan godaan-godaan yang menggiurkan di dunia ini, ya. Kita tahu bahwasanya wanita, apalagi sekarang zaman medsos, di mana-mana terbuka aurat, kita menonton apa saja, menonton ceramah di YouTube pun terkadang iklannya iklan yang enggak benar, ya. Ya. Iklannya enggak benar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wara'au 'ala bu'din khiyaman musyrifatin musyriqatin musyriqatin nuri wal burhani." Dan mereka para laki penghuni surga melihat dari kejauhan kemah-kemah yang tinggi dan memancarkan cahaya dan petunjuk. Itu kemah-kemah yang di mana para bidadari ada dalam di situ menanti mereka. Fatayammamu tilkal khiyama fa'anasu fihinna akmaran bila nuksani. Mereka pun menuju ke kemah-kemah tersebut. Maka mereka mendapati dalam kemah-kemah tersebut rembulan-rembulan yang sempurna tanpa kekurangan sedikit pun. Min qasirati tarfi la tabghi siwa mahbubiha min sa'iri syubbani. Ternyata dalam kemah tersebut terdapat para bidadari yang membatasi lirikan mata mereka. Bidadari tidak menginginkan melainkan kekasihnya dari para pemuda yang ada. Dia tidak mau laki-laki ini. Yang dia mau adalah antum kalau antum masuk surga. Qasarat alaihi tarfaha min husnihi wa tarfu fi dhal wajhi liniswani. Sang bidadari menundukkan pandangannya, ya, karena saking tampan suaminya. Maka pandangan yang dimaksud ini adalah pandangan sang wanita, ya. Au annaha qasarat alaihi tarfahu min husniha fa tarfu lidh-dhukrani. Atau tafsiran yang kedua, maksudnya sang bidadari menundukkan pandangan suaminya karena saking cantik suaminya, saking cantik sang bidadari sehingga suaminya tidak melihat yang lain. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, mengingatkan kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang para bidadari, ya. Kata beliau, "Dzakan nikahu 'alaika aisaru in yakun laka nisbatun lil 'ilmi wal imani." Menikah dengan bidadari itu lebih mudah, dengan syarat engkau memiliki ilmu dan iman. Dengan syarat engkau lelaki memiliki ilmu dan iman. Wallahi lam takhruj ila ad-dunya lilladzati 'aishuha aw lil khutamil fani. Kata Ibnu Qayyim, demi Allah, wahai sang lelaki, engkau tidaklah keluar di dunia ini hanya untuk menikmati kelezatan kehidupan dunia. Engkau tidak dilahirkan untuk menikmati harta benda dunia yang akan sirna. Lakin kharajta likai tu'idda az-zada lil ukhra faji'ta bi aqbahil khusrani. Tapi engkau dilahirkan di dunia ini untuk mempersiapkan bekal di akhirat. Tapi ternyata engkau menyia-nyiakan bekal di akhirat dan engkau menjadi orang yang sangat merugi di akhirat. Ahmal tajam azzadi hatta fatabal fatalladhi alhaka an dhashani. Engkau lalai dari mengumpulkan bekal akhirat hingga lenyaplah kesempatan, bahkan sirnalah dunia yang melalaikan engkau dari perkara yang penting akhirat. Sekarang sebagian orang sibuk mengumpulkan bekal dunia, bukan bekal akhirat. Dia sibuk sehingga dia lalai, kemudian dia meninggal dunia. Bekal yang dia kumpulkan itu tidak dia bawa, dan di akhirat dia merugi. Wallahi law anna al-quluba salimatun lataqatta'at asafan minal hirmani. Kata beliau, demi Allah, seandainya hati kita bersih, maka hati ini akan tercabik-cabik kalau kita terhalangi dari melakukan kebajikan. Ya. Sebagian orang kalau terlambat bangun subuh, dia merasa sedih. Dia tidak bisa bersedekah, dia merasa sedih. Terhalangi sholat malam, dia merasa sedih. Hari lewat, dia tidak baca Quran, dia merasa sedih. Itu menunjukkan hatinya bersih. Ya. Itu menunjukkan hatinya bersih. Ya. Oleh karenanya, ini nasihat dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, agar masing-masing kita mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan bidadari, menikah bidadari, bekalnya adalah ilmu dan keimanan, tentu dengan beramal soleh. Allah alam bisawab, ini saja yang bisa sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika.